berbunyi bagaikan lupa pada derita. Cerita lama jangan dikenal semula. Jadikan itu satu tauladan keperitan yang sering terpendam menjadi seperti batu. Yeah.